tubuh mereka kecuali wajah dan dua telapak tangan, maksudnya bagian dalam dan juga punggungnya, ini ijma. Ini ijma. Artinya semua para ulama bersepakat bahwasanya semua wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu aurat, harus mereka tutupi kecuali wajah dan dua telapak tangan. Begitu kemudian sebagian ada yang menutupi wajahnya karena sebab tertentu, terkadang sebagian bahkan mewajibkan, bahkan harus dia tutupi karena mungkin akan ada fitnah. Bukankah kala itu para sahabiyat, kata Aisyah radhiyallahu anha, mereka menutup wajah mereka ketika yang lewat di hadapan mereka adalah ajnabi, orang yang asing. Jadi dalilnya pun ada teman sebenarnya. Lebih utama. Apalagi di zaman kita sekarang. Apalagi misalnya, yani subhanallah, Anda mendapatkan istri yang yani cantik badai topan tsunami. Itu harus ditutup itu. Harus ditutup. Wallahu, bukan malah dipajang, harus ditutup. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu faedah yang bisa kita ambil dari tafsir Al-Muyassar dan juga sedikit riwayat dari Al-Imam Ibn Kathir dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkaitan dengan bahwasanya kita akan menjadi saksi untuk umat-umat terdahulu nanti di hari kiamat, keutamaan untuk umat ini, dan bahwasanya Nabi Muhammad juga akan menjadi saksi untuk kalian semuanya, kita maksudnya, dan juga di saat yang sama ini adalah dalil bahwasanya ijma ulama adalah dalil landasan sandaran kita sebelum beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Masuk kita ke perkataan beliau. Perhatikan halaman 62. Kata beliau, Hafizullah Ta'ala, Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, sisi pengambilan dalil dari ayat ini ialah, Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Dia Ta'ala telah menjadikan para sahabat sebagai umat yang pertengahan, yaitu umat pilihan yang adil. Siapa yang bisa kilas balik halaman berapa ya, berkaitan dengan perkataan semua sahabat adalah orang yang adil? Halaman? Halaman 44? Bukan 46 ya? 44 ya. Oke. Perhatikan halaman 44. Ya, kemarin finishnya juga 4 ya. 57. Betul. Disebutkan di dalam sebuah riwayat. Dan ini adalah perkataan para ulama hadis. Mereka berkesimpulan, kala itu kita membahas banyak dalil akan keutamaan para sahabat. Kemudian para ulama ahli hadis mereka memiliki kesimpulan, as-sahabah kulluhum udul. Semua para sahabat adalah orang yang adil. Artinya terpercaya. Tidak perlu diragukan periwayatan dari mereka. Dipertanyakan periwayatan seseorang itu setelah sepeninggal mereka. Dipertanyakan periwayatan seseorang itu setelah zaman para sahabat. Hingga kemudian terkenal satu istilah di zaman itu, sejak zaman tabi'in, lebih tepatnya tabi'ut tabi'in, sammu lana rijalakum. Ketika seorang menyampaikan satu sabda Nabi Muhammad SAW, mesti akan dipertanyakan kepada perawi tersebut, sebutkan kepada kami nama-nama rijal perawi hadis kamu. Siapa? Oh, saya dengarkan dari fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, sampai sahabat, sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi para sahabat tidak perlu dipertanyakan. Ini kesepakatan ahli hadis. Tentunya, yakni karena jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada jamaah, orang kalau misalnya pengen cari kesalahan, ya kesalahan sahabat pun bisa dicari. Cuman buat apa gunanya? Enggak ada gunanya. Terkadang orang mengatasnamakan sahabat padahal dusta. Karena untuk menguatkan periwayatan yang dia ingin menguatkan pendapat yang dia yakni anut. Akhirnya dia bikin riwayat-riwayat dusta. Sekalipun misalnya benar dan praktek sahabat ini menyelisih Nabi Muhammad, kita itu ikut enggak? Kita ikut enggak? Enggak ikut. Karena dia bersendirian dibanding banyaknya para sahabat yang lain. Kalau benar sahabat itu melakukan penyimpangan, kalau benar seorang sahabat melakukan penyimpangan, maka dia bersendirian dengan penyimpangan tersebut. Kenapa? Menyelisih Rasulullah. Sebelum menyelisih Rasulullah, menyelisih ribuan sahabat yang lain. Maka kita enggak ikut. Tapi biasanya itu tidak terbukti. Karena semua para sahabat ujul. Kembali halaman 62. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, sisi pengambilan jalil dari ayat ini ialah, Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Dia telah menjadikan para sahabat sebagai umat pertengahan, yaitu umat pilihan yang ajil. Mereka tidak sekonyong-konyong kemudian hadir di zaman. Enggak, Allah memang tentukan mereka muncul di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka terlahir di zaman Nabi Muhammad SAW. Orang-orang pilihan memang. Nah, itu situ bisa geser dikit gak itu? Atau maju sedikit? Ini di sela-sela kamera bisa. Tapi nunduk, jangan antum lewat kamera abis itu begini. Aduh, politik banget ya. Siap. Perhatikan jamaah, inilah hakikat pertengahan. Mereka adalah umat pertengahan dalam ucapan, perbuatan, kehendak, serta niat mereka. Tidak berlebih-lebihan. Tidak juga kemudian mengurangi, menistakan, bahkan menistakan. Jadi prinsip kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu para sahabat yang pertama kali melakukannya. Untuk tidak berlebihan dalam suatu perkara, entah itu akidah, ibadah, muamalah, apapun, terserah. Dan juga tidak menistakan atau mengurangi. Contoh, sering kita ulang ini contoh saja. Sikap tengah-tengahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para pelaku dosa besar. Ini paling simpel. Orang-orang Murji'ah, mereka menyepelekan pembahasan. Kata orang-orang Murji'ah, pelaku dosa besar imannya sempurna. Ini terlalu meremehkan urusan. Bayangkan pelaku dosa besar, bagi mereka imannya tetap sempurna. Karena salah dalam memahami iman. Di sisi yang lain, yaitu Al-Wa'ijiyah. Dua kelompok besarnya adalah Al-Khawarij wal-Mu'tazilah. Mereka sebaliknya, keras sekali. Bagi mereka, para pelaku dosa besar keluar dari Islam. Di dunia, keluar dari Islam. Di akhirat, kekal di api neraka. Wah, ini luar biasa. Ini berlebihan dalam memaknai, menyikapi para pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin. Yang satunya terlalu meremehkan urusan. Lihat Ahlus Sunnah, sikapnya tengah-tengah. Pelaku dosa besar, mereka adalah mukmin naqisul iman. Mereka adalah mukmin yang imannya sedang kurang. Mukmin yang imannya sedang turun. Semua kita mengalami itu. Ini hukum dia di dunia. Mukmin naqisul iman. Mukmin yang imannya lagi turun aja. Karena dosa yang dia lakukan levelnya bukan syirik. Kemungkinan diampuni Allahnya masih sangat luas. Di akhiratnya kemudian akan mendapatkan syafaat masih sangat mungkin. Karena bukan syirik dosanya. Di dunia dia mukmin naqisul iman. Di dunia dia mukmin imannya lagi turun. Kita mengalami ini. Anda misalnya libur hadir kajian beberapa kali aja. Wah, datang itu kemalasan. Turun, sedang turun imannya. Tapi begitu kemudian ada teman yang mengingatkan, ada teman yang menegur, balik lagi dia ke kajian, naik lagi imannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini di antara praktek kita menjaga keimanan sebenarnya agar selalu belum tidak katakan stabil ya, naik turun memang. Cuman kita ingin menjaganya, yakni setiap hari. Karena mungkin ya kita meninggal di saat kita menjalankan ketaatan. Amin. Jadi di dunia bagi Ahlus Sunnah, dia mukmin tapi imannya sedang turun, kurang. mukminun bi imanihi, dia mukmin dengan keimanan yang ada, tapi dia fasik, dia menyimpang dengan perbuatan dosa besarnya. Di akhirat enggak kekal. Karena dosanya bukan dosa syirik. Jika Allah ingin mengazabnya, Allah akan mengazabnya karena Allah adil, Allah akan azab orang yang bersalah. Allah adil kok. Menurut kadar dosa yang dia lakukan saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga sangat mungkin mengampuninya karena Allah Maha Pengampun. Kenapa? Karena dosanya bukan syirik. Kan enak. Yang pertama, ini akhirnya menyamaratakan semua orang. Mau taat beragama kek, tidak kek, imannya sempurna. Enggak bisa dong. Kalau yang di sini tadi, ini berlebihan. Semua kaum muslimin kafir semua kalau begitu. Kenapa? Karena sekali melakukan dosa besar, keluar dari Islam, itu hukum di dunia. Kekal di api neraka, itu hukum di akhirat. Runyam akidah seperti ini. Ahlus sunnah tengah-tengah. Dalam perkara takdir, tengah-tengah. Dalam perkara memuliakan sahabat, tengah-tengah. Syiah, mereka mengutamakan Ali, bahkan sampai level menuhankan. Sisanya kafir. Nasibah atau nasibiyah mereka, yakni mengutamakan para sahabat semuanya, mengkafirkan Ali. Akan salah dua-duanya. Ahlus sunnah tengah-tengah, kita cintai mereka semua. Kita hormati mereka semua. Tidak membedakan satu sama lain. Berkaitan dengan masing-masing di antara mereka memiliki keutamaan individu dibandingkan yang lain, maka kita juga meyakininya. Tapi kita mencintai mereka semua, menghormati mereka semua. Secara keutamaan misalnya individu, keutamaan individu masing-masing mereka, maka yang paling utama sepeninggal Nabi Muhammad, Abu Bakar. Sepeninggal beliau, kemudian Umar. Sepeninggal beliau, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini urutan. Urutan kekhilafahan dan urutan keutamaan individu. Kemudian muhajirin lebih utama dibandingkan Ansar. Yang hadir perang Badar lebih utama dibandingkan yang hadir perang Uhud. Dan begitu. Masing-masing ada keutamaannya. Wallahu alam bisawab. Tengah-tengah. Tidak berlebihan. Tidak juga mengurangi. Tidak melampaui batas. Tidak juga melecehkan. Inilah ahlus sunnah. Dari mana semua kita belajar ini? Sahabat. Mereka lah umat yang adil. Umat pertengahan. Wallahu alam bisawab. Ya, kita adzan dulu. Kita akan lanjut ya. Masih panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Masih di halaman 62 jamaah, perhatikan. Maka dengan sifat-sifat ini mereka berhak menjadi saksi bagi para rasul atau umatnya pada hari kiamat karena mereka orang yang adil, yaitu terpercaya. Dan Allah menerima persaksian mereka dan mereka adalah para saksinya. Oleh karena itu Allah menyanjung, meninggikan penyebutan mereka dan memuji mereka karena ketika Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai saksi, Dia memberitahukan keadaan para saksi ini kepada semua makhluknya, baik dari kalangan malaikat dan selain mereka, dan memerintahkan para malaikat agar bersalawat kepada atau untuk mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, dan memohonkan ampunan untuk mereka. Para sahabat, umat yang adil, orang-orang yang terpercaya. Allah sampaikan hal tersebut kepada semua makhluknya, termasuk di antaranya para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni tahu akan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksi yang diterima di sisi Allah adalah orang yang bersaksi dengan ilmu dan kejujuran, sehingga ia mengabarkan kebenaran yang disandarkan kepada pengetahuannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Kecuali orang yang mengakui yang hak, yaitu tauhid, dan mereka meyakini. Jadi saksi itu, ini persyaratannya. Harus dengan ilmu dan jujur, mengabarkan berdasarkan yakni kebenaran. Perhatikan perkataan beliau, sebab mungkin saja seorang mengabarkan kebenaran secara kebetulan, bukan dari apa yang dia ketahui. Bisa jadi pula ia mengetahui kebenaran namun enggan mengabarkannya. Sahabat enggak gitu. Sahabat mengabarkan kepada kita kebenaran firman dan sabda, mereka tahu. Mereka mengilmuinya terlebih dahulu, kemudian mereka mengabarkannya kepada kita. Ketika semua kita nanti kemudian menjadi saksi untuk umat-umat terdahulu, bahwasanya para rasul mereka telah menyampaikan risalah, kita mengilmui itu terlebih dahulu. Kita tahu itu dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Hingga kemudian kita layak menjadi saksi untuk mereka. Kenapa? Karena kita telah mengilmuinya. Kita tahu akan kebenaran tersebut. Dan kita menyampaikan tentunya. Karena disebutkan di sini, ulang-ulang. Sebab mungkin saja seorang mengabarkan kebenaran secara kebetulan, bukan dari apa yang dia ketahui. Bisa jadi pula ia mengetahui kebenaran tersebut, namun enggan mengabarkannya. Sahabat tidak seperti itu. Saksi tidak seperti itu. Mereka yakni bersaksi dengan ilmu dan kejujuran, dan mereka mengabarkan kebenaran akan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka seorang saksi yang diterima ialah orang yang mengabarkan kebenaran yang ia ketahui. Perlu digarisbawahi, ini harusnya cetak tebal ini sih. Maka seorang saksi yang diterima ialah orang yang mengabarkan kebenaran yang ia ketahui. Itulah saksi. Itulah para sahabat, itulah kita. Ketika semua kita nanti menjadi saksi untuk Nabi Nuh alaihissalam, bahwasanya beliau telah menyampaikan risalahnya. Kenapa? Karena kita mengabarkan kebenaran yang kita ketahui dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beliau sampaikan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan para sahabat yakni hanya mengabarkan kebenaran kepada kita. Makanya ulun sering mengulangi cerita ini. Ketika Imran bin Husain kala itu yakni dalam sebuah majlis, ada yang yakni mengatakan kepada beliau, "La tuhadditsuna illa bil Qur'an," jangan engkau ceritakan kepada kami hadis kecuali Al-Qur'an saja. Maksudnya hadis enggak perlu. Cikal bakal ingkaru sunnah sudah ada di zaman tabi'in, bahkan sahabat pun masih hidup, yaitu Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berikan tantangan dan orang ini tidak bisa jawab. Kalau kamu kan pengennya Qur'an aja nih. Kalau kamu dan teman-temanmu saya suruh untuk mencari dalam Al-Qur'an, apakah ada penyebutan jumlah rakaat di Al-Qur'an? Enggak ada. Beliau tantang orang ini karena pengennya Quran aja, hadis enggak usah. Ada enggak di Quran penyebutan jumlah rakaat? Enggak ada. Dari mana kita tahu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu dan teman-temanmu kami suruh untuk mencari dalam Al-Qur'an, apakah kamu akan temukan bahwasanya kemudian salat Maghrib 3 rakaat dan di 2 rakaat pertama dibaca dengan nyaring? Diam juga orang ini. Kenapa? Enggak ada di Quran. Apakah Al-Quran kurang? Ya tentu tidak. Al-Quran hanya global. Dirikanlah salat. Detailnya Nabi Muhammad SAW. Tunaikanlah zakat. Detailnya Nabi Muhammad SAW. Ujian untuk kita, apakah kita mau taat kepada Nabi kita sendiri Muhammad SAW. Karena di Quran enggak ada. Jadi mustahil kalau orang itu kemudian mengingkari sunnah Nabi Muhammad SAW yang bermakna hadis, tapi kemudian dia bisa beribadah dengan begitu banyak detail tata cara ibadah. Dari mana taunya itu? Tidak mau pakai hadis tapi bisa sholat. Tidak mau pakai hadis tapi pergi haji tiap tahun. Dari mana? Di Quran gak ada itu. Nabi Muhammad yang menerangkan detail itu. Ujian untuk kita mau taat atau tidak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena di Quran tidak ada. Kemudian akhirnya, kata beliau, hai kaum khudu anna. Hai kaum semuanya, kata beliau. Hai audiens yang hadir, kata beliau. Khudu anna, ambillah dari kami. Maksudnya, belajarlah Islam dari kami. Siapa? Para sahabat. Mereka menyampaikan kebenaran yang mereka ketahui dari Nabi Muhammad SAW. Mereka orang yang paling faham akan syariat ini. Kenapa? Nuntut ilmunya langsung dari lisan Rasul SAW. Bahkan di antara keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, para sahabat terkadang jika Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman, Nabi Muhammad SAW menyampaikan sabda, ada satu hal yang belum sampaikan, Allah akan pancing itu melalui pertanyaan para sahabat. Allah yang gerakkan para sahabat untuk nanya. Hingga kemudian keluarlah satu hukum. Keterangan Syekh Utsaimin, bahwasanya tidaklah para sahabat bertanya kecuali memang itu perkara yang penting dalam urusan agama. Karena pertanyaan mereka terkadang kemudian membuat jawaban Nabi Muhammad akhirnya menjadi sebuah hukum karena pertanyaan mereka. Kata para ulama, ini diantara dari tidaklah para sahabat bertanya tentang sesuatu kecuali memang sangat penting dalam urusan agama. Makanya kan Imam Malik rahimahullah ketika ada pertanyaan dan pertanyaan tersebut tidak pernah dikenal di dalam sejarah Islam sebelumnya, beliau katakan bid'ah kan. Ketika ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana Allah bersemayam? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa ma'lum. Bersemayam itu maknanya jelas diketahui dalam bahasa Arab. Tinggi artinya. Wal-kaifu majhul. Bagaimananya? Enggak diketahui. Karena kita membicarakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Anda sedang ngomongin Allah sekarang. Anda bertanya bagaimananya sifat Allah. Anda membicarakan Allahnya. Dan hal tersebut tidak ada. Tidak dari orang yang pernah melihat. Tidak dari orang yang pernah mendengar. Dari orang yang pernah melihat. Enggak ada. Ujian berat untuk kita kaum muslimin untuk mengimani hal-hal gaib seperti ini. Tapi kita beriman kok. Para sahabat enggak pernah tanya begitu. Atau sifat-sifat Allah yang lain. Mereka enggak nanya. Kenapa? Mereka tahu itu enggak ada faedahnya. Orang-orang belakangan kemudian banyak pertanyaan macam-macam. Kadang-kadang fokusnya juga salah. Kembali kepada perkataan Imam Malik. Wal imanu bihi wajib. Tapi mengimani Allah bersemayam di atas arsy wajib karena firman-Nya banyak. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya bid'ah, akhirnya beliau lempar orangnya pakai sendal. Ya. Para sahabat tidaklah bertanya kecuali sangat penting untuk urusan agama. Ustaz Ahmad menggunakan istilah sering sekali lifestyle, gaya hidup para sahabat. Hanya fokus ke urusan agama. Nanti di akhir zaman bahwasanya Dajjal akan keluar selama 40 hari. Satu harinya bagaikan satu tahun, satu harinya bagaikan satu bulan, satu harinya bagaikan satu pekan, satu harinya bagaikan satu hari kalian biasa jalani. Mereka enggak nanya bagaimana cara kita melawan Dajjal. Gimana bentuknya Dajjal? Rasul yang sehari seperti setahun itu sholatnya gimana? Sholat yang ada di benak mereka. Bagaimana sholatnya yang sehari seperti satu tahun? Berarti kan siang terus. Apa jawab Nabi Muhammad? Uqduru lahu qadrohu. Kalian ukurlah kadarnya. Karena kita sudah tahu bahwasanya jeda antara sholat, ya ini bisa kita tentukan. Selisihnya enggak terlalu banyak. Subuh sampai zuhur, sekian jam. Zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Kata Nabi Muhammad, ukur kadarnya. Subhanallah. Jawaban Nabi Muhammad ini bermanfaat untuk bahkan fikih zaman kita sekarang. 1400 sekian tahun yang lalu Nabi Muhammad ngomong begitu, bermanfaat untuk fikih zaman sekarang. Di mana Islam sudah sampai ke kutub. Yang siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Gimana sholatnya? Gimana puasanya? Kalau pas bulan Ramadan, pas malam, nyaman apa enggak ada puasaan? Hehehe. Gimana kalau pas siangnya? Puasa, ya nih, mati ya. Kata Syekh bin Baz menjawab dengan jawaban Nabi Muhammad. Uqduru lahu qadruhu. Hei kalian orang-orang yang di dekat, di kutub dan yang di sekitar kutub yang sama. 6 bulan siang, 6 bulan malam. Ya hitung kadarnya, kata beliau. Caranya, mengikuti negeri terdekat negeri kalian. Di mana di negeri tersebut berputar 24 jam sehari semalam. Ikuti negeri itu. Mereka subuh, kalian subuh. Walaupun terang benderang. Mereka zuhur, kalian zuhur. Mereka asar, kalian asar. Mereka maghrib, kalian maghrib. Mereka isya, kalian isya. Walaupun terang benderang. Mereka sahur, kalian sahur. Mereka buka, kalian buka. Udah lama. Dari mana ini? Hasil pertanyaan sahabat. Masih saja ada orang kemudian, yakni melecehkan seorang sahabat. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tadi ulun nyebutin sedikit tentang sendal. Ulun ngomong sendal tadi tentang apa ya? Oh, lempar pakai sendal. Saya ini mau mohon maaf sebenarnya. Jadi minggu lalu saya mohon maaf setelah suuzon kepada sebagian di antara pian lah ya. Jadi minggu lalu jamaah. Jadi minggu lalu pian sudah pada pulang gitu kan. Sudah apa ya, tinggal teman-teman lah, teman-teman kru lah. Rapi-rapi segala saya. Begitu saya keluar, sendal saya satu sendal gunung, ya bisa sendal gunung lah, saya mau nyebut merek nggak enak ya, mereka nggak bayar mau disebutin. Satu sendal gunung, satunya sendal Jeffield pak. Pakai Z habis itu tok ya, Jeffield pak. Waduh ini kok bisa gitu. Apa dia enggak ngerasa perbedaannya antara sendal gunung dan itu kalau misalnya kita terbiasa ngumpat, teman-teman sudah pada mau ngumpat tuh. Ada akh muslim yang kayak apa orang nih lajar. Subhanallah. Akhirnya ulun tinggal, kemudian ada ulun pakai sendal dari masjid ya. Sendal yang tulisannya musola ya. Sendal tulisannya musola. Pulang selesai. Oke, sudah selesai lah pokoknya, besok harus beli nih. Begitu pagi-pagi mau ngantar anak sekolah, hal yang sama tapi ada di rumah. Berarti yang tadi malam goblok itu nih orangnya di sini nih. Berarti saya yang nggak ngerasa makai dari rumah memang udah beda ya Allah. Umma bini ulun guling-gulingnya tertawa ya Allah. Sudah sangit-sangit di masjid. Bisa mengumpat-mengumpat kala itu. Begitu bodohnya orang ini kok gak ngerasa. Mohon maaf kata-kata saya. Karena kemarin kita bahas tentang Safis ya. Orang yang akalnya kurang. Yang ceramah kurang akalnya. Aduh ya Allah. Malunya ya Allah. Jadi ulun cuma cerita ke istri. Jangan kesah, kan gak apa-apa. Ini kocak nih saya bilang, ceritain aja. Jadi pagi-pagi itu, semua orang pada ngantar anaknya sekolah sini. Saya dari rumah, maka yang beda di rumah juga, taruh sini ambil pulang. Gak ada yang tahu ya. Hal terbodoh dalam hidup saya kayaknya. Ya Allah. Lanjutkan jamaah. Iya, karena ada sendal makanya saya ingat, aduh kejadian sendal nih. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Masih halaman 62. Seandainya derajat ilmu mereka yaitu para sahabat, jika seorang di antara mereka mengeluarkan sebuah fatwa, dan ternyata fatwanya salah serta menyelisih hukum Allah dan Rasulnya, sedang sahabat lain tidak berfatwa dengan kebenaran yang mana kebenaran tersebut merupakan hukum Allah dan Rasulnya, baik karena masyhurnya fatwa yang pertama maupun tidak masyhur, maka berarti umat yang adil dan terpilih tersebut, yaitu para sahabat, telah sepakat menyelisihi kebenaran. Karena yang satu menyembunyikan kebenaran. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua berfatwa dengan fatwa yang salah. Ini tidak terjadi kepada para sahabat. Kenapa? Karena mereka orang yang adil. Mereka hanya menyampaikan kebenaran yang mereka ketahui. Kalau mereka menyembunyikan kebenaran, mustahil. Kita akan baca nih. Disebutkan di sini kata beliau. Bahkan mereka telah terbagi menjadi dua kubu. Satu kubu memfatwakan kebatilan, sedang yang lain diam dari kebenaran. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi kepada para sahabat. Mereka tidak menyampaikan kecuali kebenaran yang mereka ketahui dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka berfatwa dengan kebatilan dan tidaklah mereka menyembunyikan kebenaran. Makanya kalau ada orang melakukan amalan dan menyimpang sebenarnya dari Nabi Muhammad SAW, terus kemudian mereka ingin kuatkan dengan perkataan seorang sahabat, telusuri aja, mesti bohong. Mesti bohong. Kita katakan oke, riwayatnya benar. Sahabat melakukan yang Anda lakukan sekarang. Apakah kita mengikuti praktek sahabat ini? Tidak, kenapa? Karena dia menyelisihi semua sahabat yang lain. Tapi biasanya poin pertama sudah terbantah. Dalam kasus seperti ini, tanazulan bil khosam enggak kita praktekkan sebenarnya. Dalam kasus seperti ini, kita oke deh, misalnya benar. Kita benarkan sahabat melakukan. Enggak kita lakukan itu. Kenapa? Karena mesti salah. Mereka nuntut ilmunya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat takut mereka kemudian menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, yani mereka satu sama lain selalu mengingatkan. Karena manusiawi, seorang mungkin bersalah, mereka yakni selalu mengingatkan satu sama lain. Ulun-ulang. Satu kubu memfatwakan kebatilan, sedang yang lain diam dari kebenaran. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi pada para sahabat. Karena, kenapa mustahil? Karena kebenaran itu tidak mungkin sama sekali luput dari dan lari dari mereka, lalu menuju orang sepeninggal mereka. Artinya kebenaran gak mungkin terlewat oleh mereka. Kita tahu kan bagaimana Umar bin Khattab nuntut ilmunya dengan tetangganya, nuntut ilmu Nabi Muhammad. Gantian tiap hari. Karena mereka bekerja juga, mereka bertani juga. Binatang-binatang apa yang suka bertani? Ayam ya. Ayam berkokok tanam ya. Saya mau ngomong apa tadi? Aduh. Binatang-binatang apa yang sering ada di bak sampah? Gajah. Gajahlah kebersihan. Mau ngomong apa saya tadi? Hai sahabat. Sahabat apa nih? Aduh, astagfirullahaladzim. Main plesetan sih. Hah? Antum ingat bercocok tanamnya. Oh iya. Mereka kan muhajirin pedagang, ansor, mereka petani. Tapi mereka tidak ingin ketinggalan sedikit pun dari ajaran Rasulullah. Akhirnya mereka bergantian. Shifan ya. Jadi shift. Maksudnya gantian. Kata Umar bin Khattab, saya turun sehari, dia turun di hari yang lain. Jika saya jadwal turun, saya akan kabarkan semuanya yang saya dapatkan hari itu dari Nabi Muhammad kepada tetangga saya. Hari ini Nabi Muhammad bersabda, ini hari ini turun ayat Allah, ini hari Nabi Muhammad adabnya begini. Wah, semua. Kalau kebagian jadwal dia, dia melakukan hal yang sama. Tidak ada kebenaran yang terlewat oleh para sahabat. Kenapa mustahil sahabat menyembunyikan kebenaran? Kenapa mustahil sahabat kemudian berfatwa dengan kebatilan? Karena kebenaran tidak mungkin terlewat oleh mereka kemudian ada di zaman setelah mereka. Para sahabat gak tahu ini baik ada di zaman setelah mereka. Ini mustahil. Ulun sering cerita juga. Uqbah Ibn al-Harith. Satu fatwa dia ingin minta dari Nabi Muhammad, bukti semangatnya nuntut ilmu, dia pergi dari Mekah ke Madinah demi satu fatwa. Mekah Madinah di zaman itu, bukan seperti zaman sekarang yang katanya sudah dimulai. yaitu pakai kereta cepat 2 jam kalau enggak salah. Kan biasanya standar pakai bis 6 jam. Sekarang sudah cuma 2 jam saja karena pakai kereta cepat. Zaman itu 7 hari. 7 hari berkuda. Jika lambat sedikit 10 hari berkuda atau naik onta. Untuk satu fatwa, subhanallah. Bagaimana kebaikan bisa terlewat oleh mereka? Enggak bisa. Semua mereka ketahui dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi Muhammad menyampaikan firman dan sabda, ada satu hal yang belum beliau sampaikan, mesti ulun sebutkan tadi. Allah akan gerakkan mereka untuk bertanya sesuatu hingga kemudian menjadi hukum dari jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah para sahabat. Kemudian disebutkan di sini, dan kita katakan kepada orang yang menyelisih perkataan para sahabat, laukana khairan ma sabaquna ilaih. Laukana khairan juga dalam istilah yang la sabaquna ilaih. Seandainya itu adalah suatu kebaikan, niscaya mereka, yaitu orang-orang setelah sahabat, tidak akan mendahului kita, yaitu para sahabat, untuk melakukan amalan tersebut. Kalau misalnya ada satu kebaikan, niscaya orang-orang yang setelah para sahabat tidak akan mengalahkan kami atau kita para sahabat. Karena mereka tidak terlewat sedikit pun kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, tidak mungkin ada kebenaran di zaman para sahabat tidak ada dan kemudian muncul di zaman berikutnya. Kecuali kebenaran itu sudah ada dan mereka ketahui. Makanya mereka menyampaikan kita hanya kebenaran yang mereka ketahui, pelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ada buku bagus ya tulisan Ustaz Al-Fadil Abdul Hakim Abda tentang ini ya. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Bukan ma sabaquna ilaih. Lau kana khairan. Kalau perkara itu adalah baik, tentu yakni para sahabat mesti sudah mendahului kita. Kalau ini adalah perkataan sahabatnya, kalau perkara itu baik, niscaya mereka, orang-orang setelah kita, tidak akan mendahului kita dalam perkara ini. Kita mesti tahu duluan. Ridwanullahi alaihim jami'an. Syekh Ahmad Salam hafizullah ta'ala menjelaskan ungkapan lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Maksudnya, orang-orang yang menentang para sahabat tidak akan mendahului kita kepadanya. Artinya orang-orang yang menyelisih para sahabat tidak mungkin mengalahkan kebaikan para sahabat. Tidak mungkin mereka tahu kebaikan, sahabat enggak tahu. Atau bisa juga dikatakan lau kana khairan la sabaquna ilaih. Ini istilah yang kedua. Seandainya itu adalah suatu kebaikan, niscaya mereka telah mendahului kita untuk melakukannya. Ini kita untuk para sahabat. Jadi zikir yang geleng-geleng itu ya. Ya, zikir yang sampai headbang itu ya. Atau kemudian zikir sambil joget-joget itu ya. Kalau itu baik, sahabat sudah melakukannya. Kalau itu baik, sahabat sudah melakukannya. Tapi tidak. Atau kemudian banyak perkara-perkara yang tidak diajarkan Nabi Muhammad yang dipraktekkan oleh banyak orang akhir-akhir ini, kalau baik, para sahabat sudah pasti melakukannya. Anda telusuri, enggak ada. Tidak ada mereka kemudian melakukan satupun dari hal-hal tersebut. Bukti bahwasanya itu bukan kebaikan. Maksudnya para sahabat dan ulama salaf akan mendahului kita kepadanya karena mereka orang yang lebih dahulu menuju kebaikan. Wallahu alam bisawab. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan bahwasanya yakni manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin, dalil akan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya hanya menyampaikan kebenaran dari yang mereka ketahui dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Ada mic. Mas. Ulun minggu lalu ada PR kah? Ada lah. Enggak ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara bersyahadat kaum Nabi Nuh dan apakah ada kewajiban ibadah seperti kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya. Ulang, bagaimana? Bagaimana cara bersahadat kaum Nabi Nuh? Siap. Itu yang pertama, yang kedua, apakah ada kewajiban ibadah seperti kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana kaum Nabi Nuh bersyahadat? Bagaimana mereka beribadah? Kita tidak tahu. Tidak kita dapatkan detail itu di firman Allah. Kita tidak dapatkan detail itu dari sabda Nabi Muhammad. Maka fokuslah kepada yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Ya, karena syariat semua Nabi dan Rasul telah ditutup dengan syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fokuslah dengan syariat ini, Al-Quranul Karim dan juga sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan yang sebelum-sebelumnya sudah lewat. Kita bahas kemarin juga berkaitan dengan menutup aurat di zaman Nabi Musa. Sangat mungkin kalau itu belum jadi syariat. Tapi yang menjadi fokus kita, kita disyariatkan menutup aurat. Bagaimana kemudian dulu anak Nabi Adam mereka kawin sedarah kan? Iya dong. Kemudian datang orang-orang sekarang mengatakan, gimana tuh anaknya Nabi Adam? Mereka kan kawin sedarah. Loh, kalau mereka enggak melakukannya, apa Anda muncul sekarang? Iya, jadi orang jangan terlalu bodoh lah. Dan itu bukan syariat Nabi Muhammad. Sekarang ada syariatnya. Karena apa? Sudah banyak jenis. Ini banyak jenisnya, banyak sukunya, banyak warna-warninya. Maka ini sedarah kemudian diharamkan. Wallahu alam bisawam. Ya. Assalamualaikum. Semoga Ustadz diberi kebaikan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pertanyaannya, ijma adalah kesepakatan para ulama. Ulama yang dimaksud di sini apakah hanya ulama salafi saja? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulama di sini adalah ulama di setiap zaman. Ulama di setiap zaman. Bahkan jika ada kesepakatan sebelum zaman ini, sebelum abad ini dalam 100 tahun, jika ada satu bahasan, sudah ada kesepakatan, enggak bakal ulama zaman ini menelurkan satu fatwa. Itu di antara fikih mereka, itu di antara pemahaman mereka. Loh, sudah ada ijma dalam urusan ini, ngapain kita berpendapat? Itu konsekuensi. Itulah kenapa mereka menjadi orang yang alim. Mereka tahu dalam perkara A, ini sudah ada kesepakatannya. Enggak perlu kemudian kita berfatwa dengan hukum yang baru. Udah sepakati kok. Jadi itu ya. Dan tidak ada kemudian apakah ulama salafi saja. Subhanallah. Ini masih rancu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, salafi adalah penisbatan. Salafi adalah penisbatan. Penisbatan diri ini kepada generasi salafus saleh. Orang-orang yang terbaik di tiga generasi pertama dan yang selanjutnya yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Mereka adalah salaf. Individunya namanya salafi. Dan para ulama, bahkan imam madhab, semua akidah mereka satu. Fikih mereka yang berbeda. Bukan berarti kemudian membuat mereka menyimpang, tidak. Fikih mereka berbeda karena banyak sebab. Kenapa fikih Imam Ahmad bin Hanbal sangat luas? Karena beliau di antara yang tiga paling akhir. Bisa jadi kemudian alat transportasi lebih mudah. Ya dong, di zaman Imam Abu Hanifah, kita lihat bagaimana kitab-kitab yakni mazhab Hanafi. Kecil-kecil. Begitu di zaman Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, makin luas, makin besar. Dan permasalahan pun makin banyak. Jadi kenapa mereka pun berbeda? Karena banyak sebab. Di antaranya bisa jadi ada satu sabda tidak sampai kepada ulama A dan sampai kepada ulama B. Kenapa mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu bukan rukun? Mereka mengatakan enggak rukun. Kenapa? Karena hadis la salata liman lam yaqra bi ummin Quran, tidak sah salat seorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, sangat mungkin belum sampai kepada mereka. Hingga mereka berpendapat dengan apa adanya. Di Quran cuma ada faqra ma tayassara ma'aka minal Quran, maka baca apa yang mudah bagimu sebagian Al-Quran. Itu yang wajib. Itu yang wajib. Membaca sebagian Al-Quran. Al-Fatihah bukan rukun. Nah, kenapa? Karena yang mereka dapatkan hadis Tidak seperti ulama yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, mengapa Allah masih bertanya kepada umat Nabi Nuh tentang dakwah yang sudah disampaikan oleh Nabi Nuh? Padahal Allah sudah mengetahui segala sesuatunya. Apakah di akhirat nanti manusia yang ditanya-tanya Allah masih bisa berdusta? Contohnya seperti umat Nabi Nuh yang ditanya Allah tadi. Syukron. Bagus. Yang pertama, kita tidak mempertanyakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Al-Anbiya ayat sekian. 25 kalau enggak 28 itu. Allah tidak ditanya Allah melakukan apa. Terserah Allah, Allah pengen nanya. Nah, dia Maha Pencipta, terserah gue, bahasanya kan gitu. Kalau pengen kasarnya. Allah tidak ditanya Allah melakukan apa. Wa hum yus'alun, hambalah seharusnya yang ditanya. Kenapa masih bohong? Di hadapan Allah masih bohong aja. Ini bukan hadis satu-satunya di mana yakni orang kemudian Allah uji. Di hadis tentang empat macam orang yang komplain kepada Allah Subhanahu wa taala kan terjadi percakapan juga, tapi kemudian Allah uji kan. Allah tahu kenapa mereka kemudian tidak sampai kepada mereka risalah. Tapi Allah berikan mereka kesempatan membela diri. Ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hadis bitaqah. Ketika dihadirkan di hadapan seorang, semua amal buruk dia dalam catatan 99 lembar catatan amal buruk, satu lembarnya sejauh mata memandang. Istri antum bawa nota setengah meter aja, antum udah pusing. Wah, belanjaannya. Karena dia belanja habis itu nagihnya ke kita gitu ya. 99 lembar, satu lembarnya sejauh mata memandang. Buruk semua. Hamba ini mengira dia pasti sudah binasa. Tapi apa yang Allah tanya? Apakah kamu punya uzur? Kamu punya uzur enggak? Bahwasanya dosa-dosa itu kamu lakukan tanpa uzur. Allah berikan kesempatan beradu argumen. Allah Maha tahu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tadi yang empat tadi siapa? Orang yang pikun, orang yang idiot, orang yang tuli, dan orang yang hidup di masa fatrah, orang yang hidup di masa kekosongan, tidak ada nabi, tidak ada rasul. Jeda antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad hampir 400-an tahun itu kosong. Mereka komplain, "Ya Allah, saya dulu tuli, saya enggak tahu firman-Mu. Ya Allah, saya dulu idiot. Anak kecil lempar saya kotoran, saya enggak bisa balas karena saya idiot. Ya Allah, saya yakni pikun. Bagaimana akan tahu firman-Mu? Yang terakhir ya Allah, saya hidup di masa fatrah, enggak ada nabi, enggak ada rasul." Kata Nabi Muhammad, Allah kemudian uji mereka dengan satu perintahnya. Masuklah kamu ke nerakaku. Riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi Muhammad, jika mereka mentaati Allah, niscaya mereka akan selamat. Karena itu hanya ujian. Fokusnya ke kita, bukan perbuatan Allah dan pertanyaan Allah. Salah. Pernah ada yang nanya ulun, Allah melakukan apa sebelum bersemayam di atas arsy? Allah ngapain? Terserah, bodo amat. Faedahnya apa buat antum kalau tahu Allah sebelumnya ngapain? Enggak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Jadi fokuslah ke kita. Ustaz, apakah di surga boleh main futsal? Subhanallah. Antum di surga masih mikirin futsal. Bidadari diapain? Nungguin mereka di pinggir pakai pom-pom. Yeay, yeay. Mas Yono. Di surga main futsal juga. Harusnya fokusnya gimana cara masuk surga. Jangan di surga ada musik enggak? Di surga ada futsal enggak? Aduh. Wallahu a'lam bishawab. Di surga ada mie ayam enggak? Itu saya ya. Yang lain. Semoga tidak ada polisi di sini, Ustaz. Oh, siap. Ada apa? Tanya nah horor ini. Oh, horor. Nggih. Atau matikan lampu ya. Biar makin horor. Habis itu keluar dari sini falak ya. Apakah yang harus dilakukan istri terhadap suami yang telah memukuli istrinya sampai berdarah-darah? Waduh. pertanyaan keduanya, bagaimana cara menasihati suami? Itu pasti di perban darahnya sini. Padahal ketabraknya kaki. Itu sinetronnya. Ketabrak jidat, yang luka jidat. Yang keduanya, dan bagaimana cara menasihati suami agar tidak mengulangi kesalahannya lagi? Jadi suami mukuli istri sampai berdarah-darah. Wah. Itu jawabannya. Gimana? Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad SAW, istausu bin nisa'i khairul. Berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan. Maksudnya berlemah lembutlah kalian dengan wanita. Harus lemah lembut. Fa innahunna khuliqna min dhila', karena mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Idza dhahabta sawaitahu kasartahu. Jika kamu berusaha meluruskannya, kamu akan mematahkannya karena mereka bengkok. Wa idza taraktahu lam yazal a'waj. Jika kamu biarkan, ya mereka tetap bengkok. Terkadang mereka melakukan kesalahan. Bahkan mungkin banyak kesalahan. Kita para suami yang harus sabar. Perempuan itu benar terus. Taruh di sini. Perempuan selalu benar. Tips untuk supaya Anda memiliki biduk rumah tangga yang langgeng insya Allah. Pokoknya bujur bini terus. Anda sudah yakni punya monster yang namanya ego. Kemudian Anda di atas kebenaran. Anda habisi istri. Ya makin patah dia. Jadi kata Nabi Muhammad, fastausu bin nisa'i khaira, berlemah lembutlah dengan wanita. Wallahu a'lam bishawab. Artinya sampai level memukul itu ada memang. Kalau ada nusyuz. Nusyuz itu kalau ada pembangkangan dari istri. Tapi kan tahapannya enggak langsung fukul. Pakai F lagi. Pukul. Tahapannya enggak langsung pukul. Pukul berapa sekarang? Enggak langsung pukul. Pertama, kita harus pisahkan mereka dari ranjang dulu. Maksudnya tetap seranjang, tapi tidak diopeni, tidak kita hiraukan. Berikan punggung Anda. Kalau perempuan itu betul-betul perempuan salihah, Anda berikan punggung Anda, itu sangat menyakitkan buat mereka. Kalau memang perempuan yang beriman, gak mungkin melakukan kesalahan. Tapi ketika mereka perempuan salihah, sakit. Dipunggungi laki itu sakit. Tapi kalau tidak salihah, waduh. Keluarnya selajurnya. Ditinjaknya. Bapak memunggungi Anda ya, tinjaknya saya. Ini perempuannya ini ahli karate. Pertama, yakni pisah ranjang. Mungkin dia tidur di kasur, Anda di bawah. Mungkin sama-sama sekasur, kemudian Anda pisah dengan guling. Mungkin sama-sama di kasur, tapi kemudian Anda membelakangi. Itu menyakitkan untuk perempuan yang soleha. Kemudian yang kedua, pertama nasihat ya. Sorry, pertama nasihat. Nasihati dulu kalau mereka melakukan kesalahan. Kemudian baru kemudian yakni pisah ranjang dalam arti yang seperti tadi, baru kemudian wadribuhunna, baru nanti pukul, masih juga nusyuz, masih juga ada pembangkangan, disuruh nutup aurat enggak nutup, disuruh kalau keluar rumah izin enggak pernah izin. Macam-macam misalnya kesalahan nusyuz, pembangkangan pada suami dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru pukul. Pukulannya pun tidak boleh pukulan yang kemudian meninggalkan bekas, apalagi sampai bikin cacat. Berdarah-darah, wah enggak boleh, enggak boleh. Pukul mereka. Perempuan yang salehah, pian bentak saja, wah itu sudah luar biasa bagi mereka. Anda membentak saja. Apalagi sampai Anda yakni bentak sampai mata melotot. Walaupun saya enggak bisa ya. Karena enggak bisa melotot. Pian tuh kenapa gitu? Enggak bisa melotot soalnya. Jadi perempuan itu Anda bentak saja atas kesalahan mereka, Anda naik sedikit nadanya, kemudian Anda sambil melotot, itu sudah sangat menyakitkan. Jangan dipukul. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian menasihati suami jika melakukan kesalahan, nasihati. Mau bagaimana dong? Iya, Anda harus bersabar. Bisa jadi pernah nanya akhwat ya, bisa jadi suami Anda adalah lahan dakwah Anda, maka bersabarlah. Nasihati terus, ingatkan terus. Nanti mungkin di nasihat Anda yang kesekian, Allah sadarkan dia. Ingat, nasihatinya pun minta bantuan Allah. Ya Allah, mudahkan suami saya faham. Mudahkan suami saya menerima nasihat. mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabarlah ya. Walaupun terkadang sebagian wanita atau bahkan mungkin banyak wanita mengatakan kesabaran ada batasnya. Oh. Ya terserah. Kalau memang sudah dinasihati sekali, dua, tiga akan penyimpangan yang dia lakukan. Misalnya meninggalkan sholat selalu, judi, main perempuan, macam-macam lah. Anda sudah sabar, nasihati, lanjut mereka, Anda boleh gugat cerai. Buat apa Anda berlama-lama dengan suami seperti itu? Anda berhak untuk menggugat cerai, tapi itu tentunya jalan yang terakhir. Mempertahankan rumah tangga itu nomor satu. Wallahu a'lam bisa. Lanjut. Di luar tema itu sebenarnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menyadarkan teman yang mengaku bermanhaj salaf tapi sering mendengarkan ceramah dan ikut kajian Ustaz Subhat dengan alasan Ustaz tersebut memberikan penjelasan yang bagus dan dia juga berkata tidak ingin membanding-bandingkan Ustaz. Akhirnya dia dinasihati malah tidak suka. Syukron. Cara menyadarkan ya. Bangunin. Cara membangunkan suami yang paling cepat adalah dengan bisikkan ke telinganya, jadi kapian poligami. Wow, bangun tuh. Bangun itu. Mbah bangun tapak muhanya. Namun itu aja bangun pian lah. Sorry ya, jokesnya udah lama gak keluar. Jamaah sekalian rahimakumullah. Hati mereka milik Allah Subhanahu wa taala. Anda hanya menyampaikan. Sampaikan kebenaran, ya sampaikan kebenaran yang Anda ketahui, firman, sabda, cukup. Kebenaran bisa datang dari siapapun, tapi berguru harus milih-milih. Jangan sampai misalnya karena seorang ulun tahu ya beberapa orang itu punya seni dalam menyampaikan ceramahnya, retorika ya, biasanya disebut dengan istilah retorika, seni dalam berbicara. Luar biasa, ada yang berbicaranya bisa membakar masa semangatnya, ada yang ya ulun tahu dai-dai seperti itu, ada yang kemudian wah dengan kelembutan yang dia miliki semasjid nangis gitu ya, macam-macam. Iya, apakah kemudian itu menunjukkan kebenaran yang dia sampaikan? Enggak, patokan kita jelas firman sabda. Sesuai enggak pemahaman firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman para sahabat, itu patokannya. Kalau bikin banyak orang bersemangat kemudian berani berjihad, bikin satu majelis bahkan mungkin ribuan orang semuanya nangis, padahal bisa jadi satu sama lain saling menginjak kaki ya. Sedih ceramahnya lah, kenapa batu Sundanya jajak. Bisa ya, habis keluar maksiat lagi, habis keluar lupa lagi. Kenapa ya? Cuman di momen itu saja. Padahal Anda kalau pengen nangis bersendirian nanti tengah malam, sesali dosa-dosa. Itu yang top. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, Ainani la tamassuhuma an-nar. Ada dua pasang mata yang tidak pernah akan disentuh api neraka Allah. Disentuh aja enggak, apalagi masuk. Ainun bakat min khusyatillah. Sepasang mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang satunya sepasang mata yang berjaga dalam berjihad di jalan Allah. Ini ada yang tidur, istirahat. Sebagian ada yang jaga. Nah, itu sepasang matanya tidak akan disentuh api neraka. Artinya apalagi masuk, disentuh aja enggak. Nah ini baru nangis. Udah hadapan orang banyak nangis. Gampang kalau suasana itu, apalagi kemudian diberikan sedikit back sound. Bila Israilah. Yeah. Kita terbawa suasana. Kita terbawa suasini ya, karena di sini. Oh, di sana suasana. Terkadang cuma terbawa suasana, nangis-nangis juga. Nyawa faham kah yang disampaikan kada? Kenapa nyawa nangis? Hutang udah banyak. Jadi dia nangis karena hutang banyak aja. Wallah nambisan. Lanjut. Okay. Jadi sampaikan apa adanya, sisanya berdoalah karena hati dia milik Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu. Di sekolah ana sering mendengar teman-teman ana bersumpah dengan kalimat lillahi taala. Dan setelah itu baru mereka mengatakan demi Allah. Pertanyaannya, bagaimana hukum bersumpah menggunakan kalimat lillahi taala? Iya, iya. Kalimat sumpah yang kurang tepat sebenarnya. Kalau ingin bersumpah, wallahi, tallahi, billahi. Anda harus ngerti bahasa Arab. Itulah kata sumpah dalam bahasa Arab. Wallahi, demi Allah, cukup. Tapi ingat, jangan bermudah-mudah dengan sumpah. Sumpah syar'i. Karena untuk menguatkan perkataan yang kita sampaikan. Anda kuatkan dengan demi Allah. Tapi jangan dibuat main-main. Ketika orang yakni mulai meragukan Anda, kala itulah Anda gunakan. Jangan bermudah-mudah dalam bersumpah. Wallahu a'lam, tapi dia syar'i. Tapi dia sesuai dengan tuntunan syariat. Wallahu a'lam bisawab. Jadi enggak boleh main-main ya. Dan kalimatnya harus yakni yang sesuai aturan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga, wallahi, tallahi, billahi. Kalau lillah kayaknya enggak ada. Kayak tadi kan lillah enggak ada. Ada tiga kata sumpah itu dalam bahasa Arab. Wallahi, dan itu yang biasa dipakai. Wallahi, demi Allah. Saya, demi Allah. Saya, silakan. Untuk menguatkan perkataan yang Anda akan sampaikan. Atau perkataan yang sudah Anda sampaikan, Anda turut dengan wallahi. Tapi jangan sampai Anda bersumpah demi menutupi sebuah keburukan. Wah, repot. Anda ingin kuatkan perkataan yang Anda ingin kuatkan, silakan bersumpah. Jika tidak, maka tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan dengan keyakinan Ahlu Sunnah tentang pelaku dosa besar selain syirik, bahwa pelaku sedang turun imannya. Apa hukumannya bagi mereka yang sedang turun imannya tersebut apabila mereka mati sebelum bertaubat? Siap. Apakah hanya perbuatan syirik saja yang merusak iman? Siap. Bagus. Jamaah sekalian rahimakumullah. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para pelaku dosa besar adalah bahwasanya mereka yakni mukmin naqisul iman. Mereka mukmin yang sedang turun imannya. Mereka mukmin dengan imannya yang ada, tapi mereka fasik menyimpang dengan dosa yang mereka lakukan. Tapi tidak keluar dari Islam. Karena dosanya levelnya di bawah syirik. Dia tidak keluar di dunia, dia tidak keluar dari Islam. Kalau misalnya sebuah negara itu negara yang menegakkan hukum Islam, maka pemerintah boleh hukum pelaku dosa supaya berkurang, supaya dia berhenti dari dosanya. Itu yang Nabi Muhammad praktekkan kan kepada yakni sahabat di zaman itu yang minum minuman keras. Nabi Muhammad hukum karena apa? Beliau yakni punya power itu. Kalau tidak, maka saudara-saudara kaum muslimin yang lain al-wala wal baro'nya praktekkan di sini. Saya berlepas diri dari kamu karena kamu bermaksiat, tapi saya cinta kamu karena kamu ada seorang muslim. Makanya saya nasihati. Kemaksiatan kamu saya ingkari, tapi kita tetap teman. Itulah hukumnya di dunia. Sampai mati mereka masih dengan dosa besarnya, non syirik ya. Sampai mati masih dengan dosa besarnya, membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Maka mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzakhnya. Sangat mungkin Allah azab karena Allah Maha Adil, orang bersalah dibalas dong. Allah Maha Adil. Tapi menurut kadar dosa saja. Sangat mungkin kemudian bisa berhenti. Karena mungkin matinya dia dengan jeda hari kiamat jauh. Mungkin sudah berhenti adab dia. Kenapa? Udah habis Allah balas di alam barzah. Atau yang kedua, Allah ampuni. Karena Allah Maha Pengampun memang. Di akhirat kasusnya sama. Allah akan adab berdasarkan dosa yang dia lakukan saja. Dan sangat mungkin diampuni karena Allah memang Maha Pengampun. Nama Allah Maha Pengampun itu di Quran ada tiga. Ada ghafir, ada ghaffar, ada ghafur. Maknanya Maha Pengampun tapi dengan level tingkatan yang berbeda. Allah sangat maha-maha pengampun. Selama dosanya bukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum. Benarkah pada zaman sahabat atau setelah Rasul wafat, saat pengumpulan mushaf Al-Qur'an oleh mereka itu dinamakan sebuah perbuatan bid'ah dikarenakan Rasul sebelumnya tidak pernah melakukannya. Mohon penjelasannya Ustaz. Siap. Ini dinamakan al-masalih al-mursalah. Kemaslahatan yang harus dibuat. Karena tercerai berainya di beberapa hati para sahabat. Maka harus dikumpulkan. Dan mereka ketika setoran itu harus mendatangkan dua saksi. Sebelum ditulis oleh Zaid. Harus mendatangkan dua saksi. Betul-betul mereka mendengarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dituliskan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bukan perkara bid'ah tapi harus dilakukan. Jika tidak lenyap. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan itu terjadi sejak zaman awal. Di zaman Uthman bin Affan itu pengumpulan dengan satu dialek. Tapi sebelumnya betul-betul bermacam-macam. Tapi di zaman Uthman bin Affan, itulah Quran yang seperti kita kenal sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ini akan lebih tepat Anda tanyakan nanti kepada Ustaz Aiman. Ya. Subhanallah memang. Yani begitu mendalami untuk hal yang seperti ini, silahkan nanti tanyakan. Bahkan sampai kayak adhan nih. Adhan. Kan ada pertanyaan di ulun ya. Mungkin pian baca di Instagram ya. Bagaimana hukumnya orang adhan dengan langgam Jawa? Jamaah. Ini yang ulun tahu dari Ustaz Aiman ya. Karena keilmuan beliau ada di sini. Membaca Al-Quran saja. Termasuk diantaranya juga kemudian adhan. Bagian dari cara Islam. Itu menyenandungkannya. Ada kaedahnya. Menyenandungkannya. Anda bernada dengan Al-Quran. Itu ada pakemnya. Enggak bisa main-main. Terserah Anda. Enggak. Rusak. Ada aturannya. Ada wazannya. Ada timbangannya. Wallahu a'lam. Dulu waktu di... yani di pesantren di tahun terakhir kita belajar ini namanya al-arud wal qafiyah, bagaimana cara memotong syair dengan berbagai macam timbangan. Ada enam timbangan saja kalau tidak salah. Keluar dari itu yani sudah lain. Sama seperti ketika seorang misalnya azan atau baca Quran tapi kemudian dengan nada seperti nyinden atau seperti langgam tuh kayak buat orang nyinden gitu ya. Iya. Nanti lama kelamaan tambah runyam agama ini. Yang ulun tuliskan di itu spontan jawab seperti ini. Nanti akan tambah runyam. Orang akan azan dengan ya reggae dengan reggae. Ceket ceket Allahu rusak agama ini. Ya, dia ikuti ketukannya. Mungkin muadzinnya gimbal juga ya. Yo yo yo. Nanti ada yang kayak seriosa. Waduh, runyam agama ini. Waduh. Rusak agama ini. Kenapa? Makanya ada pakemnya. Ada aturannya. Bahkan di antara semua qari, kesat Eman, di antara semua qari, itu kalau ingin dikerucutkan, hanya kedua qari saja. Yang sesuai dengan tatanan. Di antaranya Syekh Ali Al-Hudzaifi. Yang sering nadanya dipakai oleh Ustaz Febri. Itu. Jadi enggak bisa main-main, enggak bisa kemudian semau kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya, yang lain. Pertanyaan terakhir. Ya, terakhir. Apakah pada hari kiamat saat menunggu giliran hisab masih bergunakah zikir atau ibadah lainnya menjadi pahala? Ulang-ulang. Apakah pada hari kiamat saat menunggu giliran hisab masih bergunakah zikir atau ibadah lainnya untuk menjadi pahala? Ya. Jangan sekalian rahimakumullah, saya tidak bisa jawab. Tapi yang jelas di hari itu semua orang yakni akan merasa takut dan berat untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka sudah lakukan. Yang kita harapkan adalah kita di antara orang yang Allah berikan hisaba yasira, orang yang diberikan kepada kita perhitungan yang mudah dan ringan. Satu hari memang, cuma satu hari. Yaumul Hisab, kata Syekh Utsaimin dalam fatwanya, cuma satu hari. Tapi 50 ribu tahun lamanya. Yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Satu hari yang kadarnya itu, jika di dunia, 50 ribu tahun lamanya. Akan berat untuk orang-orang kafirin, musyrikin, munafikin, zalimin. Akan ringan untuk orang-orang mukminin. Tapi waktu untuk beramal selesai sejak dia meninggal sudah selesai. Sejak dia meninggal itu semuanya sudah selesai. Kala itu hanya mempertanggungjawabkan. Saking tidak pedulinya, kala itu telanjang pun tidak ada yang noleh kanan kiri karena semuanya telanjang. Kata Nabi Muhammad SAW, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla." Bukhari Muslim. Manusia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan hufatan, tanpa alas kaki. Uratan, telanjang bulat. Ghurla, kulub, kembali tidak disunat. Seperti dia lahir. Aisyah bertanya, apakah akan melihat satu orang kepada yang lainnya? Karena telanjang. Kata Nabi Muhammad, al-amru yawma idzin ashad. Perkara hari itu yang mereka akan hadapi sangat dahsyat dibandingkan mereka harus lirik kanan kiri. Saya sudah persembahkan apa? Saya bawa modal apa? Masa muda saya habiskan dengan foya-foya. Umur saya habiskan dengan maksiat. Harta saya semuanya dari perkara yang haram. karena dari haram kemudian dibelanjakan ke yang haram juga, dapat ilmu enggak pernah diamalkan, semuanya ada di benak. Apa yang kemudian harus kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bissawab. Jadi buru-buru zikir ya. Wallahu a'lam bissawab, ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.